بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف حفظه الله تعالى الثاني اختيار الشيخ وصفات من يؤخذ عنه Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabiddarisi Walmudarrisi. Beliau masuk ke dalam pembahasan sifat seorang pelajar yang kedua. Ya, kemarin kita atau pada pertemuan sebelumnya kita membahas adab-adab seorang pengajar kepada gurunya. Ya, kepada gurunya. Maka adab yang pertama adalah tawadhu kepada gurunya dan juga patuh kepadanya. Maka adab yang kedua adalah ikhtiyarus syaikhi, yaitu memilih syaikh, yang memilih ustad. Kemudian wasifatu man yu'khadhu anhu, dan sifat-sifat seseorang yang dapat diambil ilmu darinya. Ya, kemudian qauluhu, beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala dalam risalah beliau, yaitu Adabud Darisi wal Mudarrisi. Beliau mengatakan wala ya'khudzul ilma illa mimman kamulat ahliyatuhu. Dan hendaknya tidak mengambil ilmu melainkan dari seseorang yang ya, sempurna kepantasannya, kelayaannya dalam ilmu. Ila akhirihi, sampai akhir. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, hadza fi bayani sifati man yu'khadhu anhul ilmu. Maka penggalan ini itu menjelaskan sifat seseorang yang dapat diambil ilmunya. Ya, sifat seorang syaikh atau ustadz yang dapat diambil ilmunya. Wa qad dzakara al-mu'allifu lidzalika sab'a sifatin. Dan sungguh mu'allif, yaitu Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala, itu menjelaskan ada 7 sifat bagi seorang ulama yang layak diambil ilmunya. Yaitu apa? Kamalul ahliyati. Ya, kamalul ahliyati itu yang pertama. Al-ula yang pertama, kamalul ahliyati. Yaitu sempurna ya, kepantasannya, kelayakannya. Wal ahliyatu maknaha, dan yang dimaksud dengan al-ahliyah di sini adalah as-salahiyatu. Ya, as-salahiyatu itu berarti ya, kepantasan. Wal jadaratu, dan kepatutan seseorang. Nah, bagaimana seorang syaikh itu dianggap pantas dan layak diambil ilmunya? Wa dzalika bi an yakuna, dan itu adalah dengan qad tadalla'a bil ulumi syar'iyyati. Wa dzalika bi an yakuna qad tadalla'a bil ulumi syar'iyyati. Yaitu ulama yang hendak diambil ilmunya tersebut, hendaknya seseorang yang ahli, ya cakap dalam keilmuan syar'i. Seseorang yang memang layak, itu adalah orang yang memang ahlinya. Ahli dan juga mahir dalam ilmu syariat. Nah, apa saja yang masuk dalam ilmu syariat tersebut, yaitu ulumil ghoyati, baik itu ilmu ghoyah. Ya, ilmu ghoyah adalah ilmu yang menjadi tujuan kita. Min tafsirin, baik berupa ilmu tafsir, wa hadithin, dan juga ilmu hadith, wa aqidatin, dan juga ilmu aqidah, wa fiqhin, dan juga ilmu fikih. Kemudian, wa an yakuna lahu nasibun wafirun min ulumil alati. Dan hendaknya seorang ulama yang hendak diambil ilmunya, itu adalah ulama yang memiliki pengetahuan yang melimpah. mengenai ilmu alat. Ilmu alat adalah ilmu yang digunakan untuk membantu kita mencapai ilmu ghoyah. Min nahwin, ya, ilmu alat contohnya berupa ilmu nahwu, wa lughatin dan ilmu lughah, wa usulin dan juga ilmu usul. Ngapa? Kathrotil mutola'ati dan juga hendaknya ulama yang hendak diambil ilmunya itu adalah yang banyak meneliti, banyak menelaah. Wal qudrati ala istimbatil ahkami syar'iyyati. Dan hendaknya ulama tersebut adalah ulama yang mampu ya berijtihad atau mengeluarkan hukum dari suatu sumber syariat. Jadi memahami cara pendalilan ya cara pendalilan dari suatu hukum. Maka itu yang dimaksud dengan sempurna kepantasannya untuk diambil ilmunya. Kemudian yang kedua adalah zuhurud diyanati. Yang memang tampak jelas ya tampak jelas ilmu agamanya pada dirinya. Ya, jadi seseorang yang memiliki ilmu agama yang baik itu mempengaruhi dirinya ya dari sisi penampilan maupun juga akhlaknya. Athaniyatu, sifat yang kedua bagi seorang ulama yang layak diambil ilmunya adalah zuhurud diyanati, yaitu tampak jelas agamanya. Ai zuhurus solahi, yaitu tampak jelas kebaikan yang ada pada dirinya. Wat tadayyuni, dan juga tampak jelas agamanya. Walistiqomati alal alimi, dan juga tampak itu tampak keistiqomahannya. Ya, jadi tampak jelas kebaikan, agama, dan istiqomahnya pada seorang ulama. Mengapa? Lianna zuhurat diyanati wastiqomatil madhari dalilun alal intifa'i bil ilmi. Karena tampak jelasnya agama pada seseorang dan juga penampilan yang istiqomah, ya penampilan yang memang tampak jelas istiqomah, itu dalilun alalintifa'i bil ilmi, merupakan bukti yang kuat bahwa ulama tersebut memang memanfaatkan ilmu yang dimiliki. Ya, karena yang berkaitan dengan penampilan dan juga ya, pengaruh agama pada dirinya, itu menunjukkan bahwa ilmu yang beliau miliki itu diamalkan. Ya. Sedangkan, idhil alimu awlan nasi bi an yantafi'a bi ilmihi. Karena, ya sedangkan, orang yang paling, manusia yang paling utama memanfaatkan ilmu, itu adalah ulama itu sendiri. Ya, ulama itu adalah manusia yang paling utama untuk memanfaatkan ilmu yang beliau miliki. Ya, bukan orang lain, tetapi ulama itu sendiri. Fa'in lam yantafi' fala khaira fihi. Maka jika ulama itu tidak memanfaatkan ilmu yang dimiliki, maka tidak ada kebaikan dalam ilmu tersebut. Ya, karena yang ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan, yang dimanfaatkan. Kemudian, qala Muhammadu bin Sirinin, ya berkata Muhammad bin Sirin, rahimahullahu ta'ala, inna hadal ilma dinun. Ketahuilah bahwa ilmu ini itu adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka jelilah ya. Berusahalah untuk jeli terhadap orang yang engkau hendak mengambil ilmu darinya ya, atau mengambil agama darinya. Karena mengambil ilmu sama saja mengambil agama. Ya karena agama ini adalah atau ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah. Perhatikanlah secara jeli orang yang engkau hendak mengambil agama darinya. Kita lihat catatan kaki. Rawahu Muslimun fil muqaddimati. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam muqaddimah sahih beliau. Al-Mujallad al-Awwala pada jilid yang pertama. Pada jilid yang pertama ya. Safhata arba'a ashrota. Pada halaman 14. Kita kembali ke atas. Waqala Ibrahimu an-Nakhai'u. Ya, berkata Ibrahim an-Nakhai rahimahullahu ta'ala. Kanu idza atawur rajula. Ya, dahulu mereka, yaitu orang-orang sezaman beliau, idza atawur rajula. Jika mereka itu mendatangi seorang laki-laki, liya'khudhu anhu. Ya, di mana mereka mendatangi laki-laki tersebut, seseorang tersebut, untuk mengambil ilmu darinya. Nadharu ila samtihi. Ya, nadharu ila samtihi. Maka mereka akan memperhatikan ya, wibawanya. Atau juga perilakunya atau akhlaknya. Ya, diperhatikan akhlaknya, perilakunya, ya, penampilannya. Kemudian wa ila salatihi dan juga melihat salatnya. Wa ila halihi dan juga dilihat keadaannya seluruhnya. Dan jika sesuai, ya artinya penampilannya, akhlaknya sesuai dengan ilmu yang dimiliki oleh ulama tersebut, salatnya juga baik, keadaannya juga baik, tsumma ya'khudzuna anhu, maka kemudian barulah ya orang-orang tersebut mengambil ilmu darinya. Kita lihat catatan kaki Al-Jami'u ini pada kitab Al-Jami' lil-Khatibi, ya, buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Al-Mujallad al-Awwala pada jilid yang pertama, safhata 28 wa mi'atin, halaman 128. Kemudian kita kembali ke atas wa qala aidon dan ya berarti Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala juga mengatakan kunna idza aradna an na'khudha an syaikhin. Kami dahulu jika menginginkan untuk mengambil ilmu dari seorang syaikh. Sa'alna an mat'amihi. Ya, maka kami akan bertanya mengenai makanan dari syaikh tersebut. Wa mashrabihi dan juga bertanya bagaimana minumnya syaikh tersebut. Wa madkhalihi wa makhrajihi. Ya, dan juga yang ada di dalam dan luar dari syekh tersebut. Ya, kondisinya di dalam bagaimana, di luar bagaimana. Ya, di dalam rumah bagaimana, di luar rumah bagaimana. Di dalam majelis bagaimana, di luar majelis bagaimana. Ya, bagaimana. Fa'inkana alastiwain. Ya, dan jika ternyata syekh tersebut itu sama. Ya, di dalam rumah berperilaku baik, di luar juga berperilaku baik. Di dalam majelis akhlaknya baik, di luar majelis ternyata juga akhlaknya baik. Ya, alastiwain, sama. Akhadna anhu, maka kalau demikian kami mengambil ilmu dari syekh tersebut. Wa illa, namun jika tidak sama, ya, mungkin akhlaknya di luar rumah baik. Namun ternyata kepada keluarganya sendiri akhlaknya kurang baik. Atau di dalam majelis ilmu akhlaknya baik, namun di luar majelis ternyata perkataannya mungkin kasar dan lain sebagainya. Lam na'tihi, maka kami tidak mengambil ilmu dari syekh tersebut. Ya, kita lihat catatan kaki, ini ada di Al-Kamilu Fid Du'afai, ya, buah karya Al-Jurjani rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata 54 halaman 154. Al-Qamisu yang kelima, maaf, kita kembali ke atas, Waqala Maliku Benu Dinarin, ya, berkata Malik bin Dinar, rahimahullahu ta'ala, Innal alima idha lam ya'mal zallat maw'idhatuhu. Seorang ulama itu jika tidak mengamalkan ilmu yang dia ajarkan, ya maka zallat mau'idhatuhu, maka nasihatnya jadi tidak lagi berarti, ya jadi hilang. Ya menasehati namun ternyata tidak dikerjakan sendiri, maka Kekuatan nasihat tersebut itu akan hilang di sisi para muridnya. Ya, atau zallat mau'idatuhu 'anil qulubi, maka akan jatuh atau hilang nasihat tersebut dari hati murid-muridnya. Kama yazillul mataru 'anis safa. Ya, sebagaimana ya air atau hujan itu jatuh atau tergelincir dari bukit Safa. Artinya jika kita melihat seorang ulama yang tidak mengamalkan nasihat-nasihat yang beliau berikan, maka tentu saja ya nasihat-nasihat tersebut kekuatannya jadi berkurang di sisi kita. Ya, kemudian kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah tahaqququl ma'rifati. Tahaqququl ma'rifati. Yaitu ya merealisasikan atau mewujudkan pengetahuan yang dimiliki. Atsalitsatu, yang ketiga, tahaqququl ma'rifati. Ya, mewujudkan atau merealisasikan ilmu yang dimiliki. Wa qad bayyana Syatibiyyu anna hadza tahaqquqa yatimmu bi umurin arba'atin. Dan sungguh Asy-Syatibi rahimahullahu taala itu menjelaskan bahwa terrealisasinya ilmu, ya terrealisasinya ilmu yang diajarkan itu dapat hanya akan sempurna dengan empat perkara. Al-awwalu, perkara yang pertama itu adalah an yakunal 'alimu 'arifan bi usuli 'ilmihi. Hendaknya seorang ulama atau ulama itu harus mengetahui ilmu usul dari ilmu yang diberikan. Misalnya aqidah usuluddin, ya kemudian hadis berarti usulul hadis atau mustalah hadis. Ilmu fikih berarti usulul fiqhi dan lainnya. Wa ma yanbani 'alaihi dzalikal ilmu. Dan ilmu-ilmu apa saja di mana ilmu tersebut itu terbangun di atasnya. Ya, berarti jika kita punya ilmu ghoyah, ya ilmu tafsir, maka ilmu apa saja yang menjadi pondasi untuk ilmu tafsir, apapun itu, ilmu nahwu, ilmu sorof, usulut tafsir, ya, dan lain sebagainya, itu harus ahli di situ. Atsani, kemudian yang kedua, qadiran 'ala ta'biri an maqsudihi fihi. Ini perkara yang penting. Ya, terrealisasinya pengetahuan seorang ulama itu dapat sempurna jika qadiran 'ala ta'biri an maqsudihi fihi. Yaitu mampu untuk mengungkapkan maksudnya dalam ilmu tersebut. Mengapa? Karena ada ulama yang ilmunya luar biasa, masya Allah. Akan tetapi kesulitan untuk mengungkapkan ilmu yang beliau miliki. Karena ada orang yang dianugerahi kemampuan belajar yang luar biasa, namun tidak dianugerahi kemampuan untuk menyampaikan. Maka pada saat itu ulama itu kurang sempurna. Mengapa? Karena walaupun ilmunya melimpah, tetapi tidak mampu untuk menyampaikan maksudnya dengan baik. Ya, kemudian ma'rifan bima yalzamu anhu, dan juga hendaknya seorang ulama itu mengetahui apa saja perkara yang menjadi konsekuensi dari bidang ilmu tersebut. Ya, karena ilmu apapun pasti punya konsekuensi, ya misalnya mengenali ilmu fikih, ya maka berbagai macam konsekuensi yang ada pada ilmu fikih itu hendaknya ulama tersebut mengetahui. Kemudian ar-rabi'u, yang keempat, qadiran ala daf'i syubahil waridati 'alaihi fihi. Dan hendaknya seorang ulama itu mampu untuk menghilangkan syubhat-syubhat ya atau keraguan-keraguan yang muncul ya kepada ulama tersebut yang berasal dari ilmu-ilmu tersebut. Ya, karena ilmu apapun itu pasti ada syubhatnya, ada sesuatu yang membuat kita ragu. Maka ulama tersebut hendaknya mampu untuk menghilangkan keraguan atau syubhat-syubhat tersebut. Kita lihat catatan kaki. Ya, ini dapat dilihat di Al-Muwafaqatu, ya, buah karya Asy-Syatibi rahimahullahu taala, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, safhat tsnatai wa tis'ina, pada halaman 92. Kita kembali ke atas. Husulut turbati. Ya, husulut turbati. Ya, apa yang dimaksud dengan husulut turbati? Maksudnya ulama tersebut memiliki ya ketekunan dan juga terlatih. Ar-rabi'atu, sifat yang keempat, husulut turbati. Ya, memiliki ketekunan atau orang tersebut adalah orang yang terlatih. Apa itu? At-turbatu wa hiyasmu masdarin min dariba. At-turbah merupakan isim masdar dari dariba. Min babi ta'iba. Dan dariba itu dari bab ta'iba. Ya, fa'ila. Fa'ila yaf'alu. Ya, dariba yadrobu. Turbatan. Ya, atau daroban wa turbatan. Apa itu yang dimaksud dengan at-turbatu? Wahiyat dorowatu wal jur'atu. Yaitu ya terlatih dan juga tekun. Wa ma'na dzalika, dan maksud dari turba di sini, an yakuna lahu ma'a man yuthiqu bihi min masyayikhi asrihi asrota bahsin, ya, an yakuna lahu ma'a man yuthiqu bihi min masyayikhi asrihi kathrota bahsin, bahwa ulama tersebut itu bersama ya orang-orang yang dia mengikat ilmu darinya atau belajar darinya, yaitu ulama tersebut belajar dari masyayikh-masyayikh zaman tersebut, zaman ulama tersebut hidup, kathrata bahthin, dan juga melakukan banyak pembahasan. Ya, mengikat atau melakukan banyak pembahasan. Wa munaqasyatan, ya, dan juga banyak melakukan diskusi dengan syekh-syekh di zamannya. Itu menunjukkan ketekunan. Wa tulajtima'in, dan ya membersamai masyayikh zamannya itu dalam waktu yang lama. Artinya apa? Tanda seorang itu tekun dan terlatih itu banyak berinteraksi dengan ulama pada zamannya. Ya, baik banyak membahas, banyak berdiskusi, dan banyak ya bertemu, berjumpa. Su'ilal imamu malikun. Ya, al-imam Malik rahimahullahu ta'ala itu pernah ditanya, ayukhadul ilmu amman laisalahu tolabun wala mujalasatun. Apakah diambil ilmu dari seseorang yang tidak pernah tampak menuntut ilmu dan juga tidak pernah tampak duduk bersama dengan para ulama? Faqala la. Ya. Maka jawaban Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, tidak. Jika ada seseorang yang tidak pernah tampak menuntut ilmu dan tidak pernah tampak duduk bersama dengan ya masyayikh atau majelis ilmu, maka tidak diambil ilmunya. Faqila, maka ada yang kemudian bertanya lagi. Ayukhadhu mimman huwa sahihun thiqatun ghaira annahu la yahfadhu wa la yafhamu ma yuhtathu atau wa la yufhamu ma yuhadithu, ya. Ayukhadhu mimman huwa sahihun thiqatun ghaira annahu la yahfadhu. Apakah diambil ilmu dari seseorang yang dia itu sahih, ya, ilmunya itu lurus, ya, kemudian benar dapat diterima, thiqatun, dan juga kuat, terpercaya, ya, terpercaya keilmuannya. Ghairu annahu, akan tetapi, la yahfadhu, tapi dia bukan seorang hafiz, bukan seorang penghafal. Wa la yafhamu ma yuhadithu, dan tidak memahami apa yang orang tersebut riwayatkan. Ya, jadi sahih, terpercaya, tetapi dia tidak menghafal, hafalannya lemah. Dan juga tidak memahami apa yang hadis yang disampaikan. Faqala, maka Ibnu Imam Malik rahimahullahu taala beliau menjawab, la yuktabul ilmu illa mimman yahfadhu. ilmu itu tidak ditulis melainkan dari orang yang menghafal, seorang hafiz. Wa yakunu qad talaba. Dan hendaknya ya tidak diambil ilmu melainkan dia itu memang ya terlihat sungguh-sungguh menuntut ilmu. Wa jalisun nasa. Wa jalasan nasa. Dan tidaklah ditulis ilmu melainkan dari orang-orang yang ya banyak bermujalasah, ya duduk bersama dengan manusia. Wa arafa wa amila, dan juga memiliki ilmu dan juga mengamalkan ilmunya. Wa yakunu ma'ahu wara'un, dan juga tidaklah diambil ilmu melainkan orang yang memang terlihat wara', ya sangat berhati-hati terhadap perkara yang halal dan haram. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di kitab As-Suyuti rahimahullahu taala, Is'aful Oke, ini berarti memiliki rimat, berarti Is'aful Mubatta'i Birijalil Muwatta'i. Ya, Is'aful Mubatta'i Birijalil Muwatta'i. Berarti ini menjelaskan mengenai para perawi Al-Muwatta Imam Malik rahimahullah ta'ala. Safhata Arba'in, pada halaman keempat. Kita kembali ke atas. Al-Khuluqul Jamilu, yaitu akhlak yang indah. Al-Khamisatu, sifat kelima seorang ulama yang layak diambil ilmunya adalah Al-Khuluqul Jamilu. Hendaknya ulama tersebut memiliki akhlak yang indah. Mengapa? Li'anna sahibal khuluqil jamili amilun bi'ilmihi. Ya, ini juga sama. Karena seseorang yang memiliki akhlak yang indah, akhlak yang mulia, itu berarti mengamalkan ilmu yang dimiliki. Nafi'un litullabihi, ya, dan juga memberikan manfaat kepada para muridnya. Mengapa seorang ulama yang berakhlak mulia itu memberikan manfaat kepada muridnya? Li'anna taliba ya'nisu bimu'allimihi. Kalau seorang ulama itu ramah, ya kemudian memiliki akhlak yang baik, maka para penuntut ilmu akan menyukai gurunya. Karena siapa yang tidak menyukai seseorang yang berakhlak baik? Maka kalau para murid menyukai gurunya, wa yastafidu min hadayihi, ya maka para murid akan dapat mendapatkan faedah dari petunjuk yang diberikan oleh gurunya. Wa samtihi, dan juga mengambil faedah dari perilaku akhlak yang dimiliki oleh gurunya. Idza kana dha khuluqin wa bashashatin wa tawadu'in. Maka jika seorang guru itu adalah seseorang yang memiliki akhlak yang baik, ya kemudian wajahnya manis, ya wajahnya ramah, dan juga tawadhu, maka pasti para penuntut ilmu akan menyukai gurunya dan juga mudah untuk mengambil faedah darinya. Wa minal muqarrari, dan merupakan sesuatu yang sudah terbukti, ya anna akhlaqal muallimi tasri ila tullabihi. Ya, sudah terbukti bahwa akhlak seorang pengajar itu dapat mengalir atau menular kepada para muridnya, menyebar. Ya, dapat menyebar atau menular kepada para muridnya. Min haitsu la yash'uru. Ya, dari sisi mana saja yang tidak dirasakan. Karena melihat contohnya atau teladannya langsung dari hadapannya. Maka akhlak kita melihat ya, biasanya seorang syaikh yang akhlaknya baik, itu murid-muridnya itu juga biasanya akhlaknya akan ikut baik. Tapi apabila syaikh tersebut mungkin ya keilmuannya Masya Allah, tetapi mungkin suka mencela, ya, maka ya tidak jarang para muridnya juga ikut mengikuti akhlak yang suka mencela tersebut. Wal'iyadu billah. Ya, kemudian berikutnya, li'anna taliba mula'un Itu maksudnya muhaka ya. Setelah ha itu harusnya ada alif ya. Li'anna taliba mula'un bimuhakati mu'allimihi. Ya, li'anna taliba mula'un bimuhakati mu'allimihi. Karena yang namanya murid, itu suka untuk menirukan gurunya. Ya, karena gurunya itu adalah panutannya. Pasti suka untuk mengikuti gurunya. Wali ketidai bihi, dan biasanya namanya murid, itu suka untuk meneladani gurunya tersebut. Ya, kemudian wama ajmala wasiyata Utbata bni Abi Sufyana rahimahullahu taala. Maka perhatikan betapa indahnya wasiat dari Utbah bin Abi Sufyan rahimahullahu taala limu'addibi waladihi dalam mendidik anak beliau. Wa qad jaa'a minha qawluhu, dan di antara wasiat-wasiat beliau itu ada ucapan dari Utbah ya rahimahullahu taala, liyakun awwala islahika bunayya islahu nafsika. Ya, bunayya di situ maksudnya munada ya, munadanya diletakkan di tengah. Liyakun awwala islahika bunayya islahu nafsika. Hendaknya, ya wahai anak laki-lakiku, yang pertama engkau perbaiki, itu adalah memperbaiki dirimu sendiri. Mengapa? Fa'inna uyubahum maqudatun bi'aibika. Ya, karena aib-aib mereka, itu sebetulnya ya terikat dengan aibmu. Falhusnu indahum ma'fa'alat. Ma'fa'alat. Ini sepertinya fa'alat, ya, bukan... Falhusnu indahum ma fa'alta, maka hendaknya engkau berbuat baik kepada mereka ya, apapun yang engkau kerjakan. Wal qabihuma tarakta, dan apapun yang jelek ya hendaknya engkau tinggalkan ya. Jadi hendaknya apapun yang baik itu engkau kerjakan ya, bagi manusia, dan apapun yang buruk atau jelek itu engkau tinggalkan. Kita lihat catatan kaki. Rawal wasiyata bannu abid dunya bisanadihi fi kitabil ayali. Ya, wasiat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya dengan sanatnya pada kitab beliau Al-Ayal. Dimnal mausu'ati. Di bagian al-mausu'ah. Ya. Al-Mujallad al-Rabi'ah jilid keempat, Safhata Arba'in wa Ishrina wa Thalathimi'atin, halaman 324. Wa dhakaroha bin Qutaibata fi Uyunil Akhbari, dan juga disebutkan oleh Ibnu Qutaibah dalam kitab beliau Uyunul Akhbar. Al-Mujallad al-Thaniyah jilid kedua, Safhata Sittin wa Sittina wa Mi'atin, halaman 166. Waja'at kadzalika 'anil Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan juga itu disebutkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala kama fil Khilyati li Abi Nu'aimin, yang ada pada kitab Al-Khilyah buah karya Abu Nu'aim rahimahullahu taala. Al-Mujallad at-Tasi'ah pada jilid ke-9 safhata 70 wa 40 wa 100, halaman 147. Wa min tariqatil khatibi fi tarikhi Baghdad, dan juga ini diriwayatkan dari Al-Khatib Al-Baghdadi yang dalam kitab beliau Tarikh Baghdad Al-Mujallad ats-Tsalitsa jilid ketiga safhata 70 wa 80 wa 100, halaman 187. Wa qad jaa'a fiha 'inda Abi Nu'aimin, akan tapi lafaz yang disebutkan oleh Abu Nu'aim itu adalah fa inna a'yunahum maqudatun bi'ainika. Oh, karena ya mata-mata mereka itu terikat pada matamu. Artinya mereka memperhatikan dirimu. Wanzur, ini dapat dilihat di Al-Jami'u fi kutubi adabil mu'allimina safhata 23 wa 600 wa safhati wa safhata khamsin wa Sab'ina wa sittimi'atin. Pada halaman 723 dan halaman 7. Halaman 623 dan halaman 675. Kita kembali ke atas. Ya, sini. Kemudian wujudu dhihnin sahihin. Ulama tersebut hendaknya memiliki ya pikiran ya atau jalan berpikir yang lurus. Asa di satu, sifat keenam di mana seorang ulama itu dapat diambil ilmunya adalah wujudu dhihnin sahihin. Memiliki pikiran atau cara berpikir yang sahih, yang lurus. Mengapa? Li'anna sihhata dhihni tulidu dhaka'a. Karena pikiran yang sehat itu dapat melahirkan kecerdasan. Wal qudrata 'ala al-istinbati, dan juga pikiran yang sehat itu dapat melahirkan kemampuan untuk mengeluarkan hukum ya, dari suatu dalil. Kemudian yang berikutnya al-ittila'ut tammu, ya penelaahan yang sempurna. As-sabi'atu, sifat yang ketujuh di mana seorang ulama itu layak diambil ilmunya adalah al-ittila'ut tammu. Penelaahan yang sempurna. Mengapa? Li'anna kathrota littila'i tunmil ilma. Ya, li'anna kathrota littila'i tunmil ilma. Karena banyak menelaah itu dapat menumbuhkan ilmu. Wa tadullu ala annal alima qad akhadha min kulli fannin bi tarafin. Dan juga menunjukkan bahwa seorang ulama itu sungguh sudah mengambil bagian dari setiap cabang ilmu. Karena memang hendaknya seorang ulama itu memiliki, ya walaupun hanya sebagian saja, menguasai seluruh cabang ilmu. Karena pada dasarnya setiap cabang ilmu yang berkaitan dengan ilmu syariat itu saling berhubungan. Tidak mungkin kita mempelajari fikih tanpa mempelajari akidah. Tidak mungkin kita mempelajari fikih tanpa mempelajari hadis. Ya, tidak mungkin kita mempelajari akidah tanpa mempelajari tafsir dan lain sebagainya. Qala al-Khalil bin Ahmad, berkata Al-Khalil bin Ahmad rahimahullahu taala, Idza aradta an takuna 'aliman faqsud li fannin minal ilmi. Ya, perhatikan. Jika engkau menginginkan atau bermaksud untuk menjadi seorang ulama, maka niatkanlah untuk mengambil setiap cabang yang ada pada ilmu. Ya. Wa in kunta aradta an takuna adiban fakhudh min kulli syai'in ahsanahu. Akan tetapi jika engkau menginginkan untuk menjadi seorang adib, ya seorang yang ahli dalam ilmu adab, ya atau sejarah atau bahasa, maka ambil saja ya, setiap ilmu yang memang layak untuk ilmu adab tersebut. Kita lihat catatan kaki Al-Jami'u li Ibnu Abdil Barri. Ini dapat dilihat di kitab Al-Jami' buah karya Ibnu Abdil Barr. Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhat Atsnatai wa Isrina wa Khamsimi'atin, halaman 522. Kita kembali ke atas. Wajahu ishtirati hadhihi sifati. Ya. Sisi alasan mengapa disyaratkan tujuh sifat ini pada seorang ulama yang layak diambil ilmunya. Ya, mengapa sampai harus disyaratkan tujuh sifat ini? Wa wajahu hadhihi sifati anna akhdhal ilmi ibadatun. Ya, ini penting sekali. Alasan mengapa sifat-sifat ini itu dijelaskan, ya bahwa seorang ulama yang layak diambil ilmunya itu memiliki ketujuh sifat ini, karena mengambil ilmu, menuntut ilmu adalah ibadah. Wa kullama kamula man ta'khudhu anhu tilkal ibadata kamulan tifa'uka biha. maka semakin sempurna seseorang yang engkau mengambil ibadah dari orang tersebut, maka semakin sempurna pula engkau dapat mengambil manfaat dari ibadah tersebut. Ya, semakin sempurna orang yang kita ambil ilmunya, kita ambil ibadahnya, maka semakin sempurna kita dapat memanfaatkan ibadah tersebut, mengambil manfaat dari ibadah tersebut. Su'ila Abdullahi binil, maaf, Su'ila Abdullahi binul Mubaraki. Ya, suatu waktu Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, halil ulama'i alamatun ya'rifuna biha atau yu'rafuna. Halil ulama'i alamatun yu'rafuna biha. Ya, halil ulama'i alamatun yu'rafuna biha. Apakah para ulama itu memiliki tanda yang membuat mereka dapat dikenali karena ciri-ciri atau tanda-tanda tersebut? Qala, ya maka Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala beliau menjawab, alamatul alimi, ya, tanda seorang ulama, man amila bi ilmihi, seseorang yang mengamalkan ilmu yang dia miliki. Kemudian apa? Wastaqalla kathirul ilmi wal amali min nafsihi. Nah, ini juga penting. Seorang ulama itu menganggap kecil, ya, menganggap kecil mayoritas ilmu dan amalan yang ada pada dirinya. Berarti apa? Tidak membanggakan ilmu dan amalan yang dia lakukan. Ya, mayoritas ilmu dan amalannya itu dianggap kecil, ya, supaya tidak berbesar hati. Kemudian apa? Wa raghiba fi ilmi ghairihi. Seorang ulama itu ya menyukai, ya ingin untuk menuntut ilmu dari orang lain. Artinya apa? Masih berkeinginan untuk menambah ilmunya. Kemudian apa? Wa qabilal haqqo min kulli man atahu bihi. Dan yang namanya ulama itu dapat menerima kebenaran dari siapapun orang yang memberikan nasihat kepadanya. Kemudian wa akhadhal ilma haitsu wajadahu. Dan seorang ulama itu tandanya mengambil ilmu di mana saja dia menemukan ilmunya tersebut. Fa hadhihi alamatul alimi wa sifatuhu. Maka ini semua adalah tanda-tanda seorang ulama dan juga sifatnya. Qala al-Marwazi, ya al-Marwazi rahimahullahu taala beliau mengatakan fa dzakartu dzalika li Abi Abdillah. Maka kemudian saya menyebutkan hal ini kepada Abu Abdillah. Faqala, maka Abu Abdillah berkata, hakadha huwa. Ya memang seperti itu, tanda seorang ulama. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di Ibtalul Khiyali Libni Battata Al-Ukbariyu. Ya rahimahullahu ta'ala. Safhata ihda wa isrina wa safhata thnatai wa isrina. Pada halaman 21 dan halaman 22. Kita kembali ke atas. Wa qala Syatibi, al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, beliau mengatakan min anfa'i turuqil ilmil musilati ila ghayati tahaqquqi bihi, di antara cara ya untuk mengambil ilmu. Ya, cara terbaik, di antara cara terbaik untuk mengambil ilmu yang dapat mengantarkan kepada tujuan terrealisasinya ilmu tersebut, ya apa? Yaitu akhdhuhu an ahlihil mutahaqqiqina bihi 'alal kamali wat tamami. Itu cara menuntut ilmu yang paling bermanfaat, ya paling baik, itu adalah yang mengambil ilmu dari ahlinya yang memang sudah merealisasikan ilmunya dan kokoh keilmuannya, ya, dan juga sudah sempurna dan ya, lengkap keilmuannya. Walil alimil mutahaqqiqi bil ilmi amaratun wa alamatun. Dan seorang ulama yang sudah merealisasikan ilmunya dan juga kokoh keilmuannya, itu sudah memiliki ya indikator-indikator yang memiliki tanda-tanda atau indikator-indikator bagi ulama yang sudah ya mewujudkan merealisasikan ilmunya. Wahiya thalathun, ada tiga indikator atau tanda. Ya amaratun wa alamatun, ada tanda-tanda dan juga indikator-indikator. Al-ula yang pertama, al-amalu bima alima, yaitu mengamalkan apa yang dia ketahui. Hatta yakuna qawluhu mutabiqan li fi'lihi. Ya, perhatikan. Sehingga apa yang dia ucapkan itu sesuai dengan apa yang dia perbuat. Karena terkadang mungkin ada orang yang dia menasehati ya, untuk tidak berdusta, namun dia sendiri ternyata banyak berdusta. Ya, atau dia menasehati untuk tidak melakukan ghibah, ternyata dia sendiri melakukan ghibah. Maka itu tidak mengamalkan apa yang dia ilmui. Fa'inkana mukhalifan lahu, ya apabila seseorang ulama itu ternyata apa yang dia ucapkan itu berbeda dengan apa yang dia kerjakan, ya, berbeda antara ucapan dengan perbuatan, falaisa bi ahlin, maka orang tersebut bukanlah seorang ahli, li an ya'khudha anhu, yang dapat diambil ilmu darinya. Wala an yuqtada bihi fi ilmin, dan juga tidak layak untuk diteladani dalam keilmuan. Athaniyatu, yang kedua, an yakuna mimman rabbahu syuyukhu fi dhalikal ilmi. Ya, seseorang yang sudah kokoh dapat merealisasikan ilmunya, itu hendaknya seseorang yang memang dididik langsung oleh masyayikh atau oleh seorang oleh banyak syayikh pada ilmu tersebut. Ya. Li akhdhihi anhum, ya artinya dididik langsung itu yang memang mengambil ilmu langsung dari para masyayikh. Wa mulazamatihi lahum. Dan juga terus bermulazamah menyertai para syayikh tersebut. Ya. Kemudian atsalitsatu, tanda ketiga seorang ulama itu sudah merealisasikan dan kokoh keilmuannya adalah al-iqtida'u biman akhadha anhu. Yaitu ulama tersebut itu meneladani ya meneladani apapun ya akhlak, keilmuan ya dan juga berbagai perkara yang baik dari ulama yang dia ambil ilmu darinya. Artinya meneladani segalanya. Ya, dari akhlak yang baik, ya, tutur kata yang baik dari syaikhnya. Watta'addubu bi'adabihi, dan juga ya, mengambil akhlak dan adab dari syaikhnya. Kama fiqtida'i sahabati radhiyallahu anhu bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para sahabat itu meneladani apapun, ya ilmu dan juga akhlak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qatida'i tabi'ina bisahabati radhiyallahu anhum, dan juga para tabi'in itu meneladani sahabat radhiyallahu anhum. Wa hakadha fi kulli qoronin. Dan yang demikian itulah pada setiap masa, setiap kurun. Ya, murid itu meneladani gurunya dan seterusnya. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di Al-Muwafaqatu bi Tasarrufin, ya, dengan sedikit perubahan. Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, Safhata ihda wa tis'ina ila safhati thalathin wa tis'ina. Halaman 91 sampai halaman 93. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.